Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddini amma ba'd. Ya ikhwah, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah dan taufik untuk bisa melanjutkan kembali kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram. Hadis yang kedua dari kitab Ath-Thaharah, beliau mengatakan wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khudri Al-Ansari, salah satu di antara sahabat besar Ansar yang banyak menimba ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga termasuk di antara salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak di atas 1000 hadis. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahur, air itu suci, mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada satupun yang menajiskannya. Kharajahu Tsalatsah, diriwayatkan oleh Tsalatsah, Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, yani wasahahahu Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Para sekalian, hadis berikutnya itu berkaitan erat, langsung kita baca. An Abi Umamah Al-Bahili, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, salah satu sahabat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un, air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Illa ma ghalaba ala rihihi, kecuali kalau merubah baunya, wa ta'mihi dan rasanya, wa launihi dan warnanya. Kharajahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wa dha'afahu Abu Hatim, dan dilemahkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Walil Baihaqi, dan dalam riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u tahir, air itu suci. Illa in taghayyara rihu, kecuali jika berubah baunya, au ta'muh, atau rasanya, au launuhu, atau warnanya. Binajasatin tahduthu fihi, dengan adanya benda najis yang mengenai air tersebut. Tabarakallahu wa ta'ala wa yakum. Hadis ini riwayatnya berkaitan dengan satu sumur di Masjid Nabawi. Satu sumur di kota Madinah namanya Sumur Budha'ah. Namanya Sumur Budha'ah. Bi'r Budha'ah. Sehingga hadis ini dikenal dengan nama hadis Bi'r Budha'ah, hadis Sumur Budha'ah. Sumur Budha'ah itu, di kota Madinah itu jarang sumur. Cuma ada beberapa sumur dipakai bersama-sama penduduk kota Madinah. Lah, salah satu di antara sumur yang sedikit, sumber air yang sedikit itu, ada sebuah sumur di dasar lembah Madinah. Di kota Madinah itu kan kayak kota Mekah. Pinggirnya itu gunung, di tengah-tengah lembah. Di lembah itulah kota Madinah. Di lembah itulah kota Madinah. Lah, Gunung-gunung lembah kan ada datarannya itu, ada yang tinggi, ada yang rendah. Di dataran yang paling rendah itu ada satu sumur namanya Bi'ir Budha'ah, sumur Budha'ah. Karena dia di dataran yang paling rendah, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman itu kota Madinah itu jarang-jarang rumah. Belum tertata kayak sekarang yang padat rumahnya, sehingga di depan rumah ada tempat sampah diangkuti dibawa ke tempat pembuangan akhir, gitu ya. Tempat pengolahan sampah akhir. Tidak. Di zaman itu ya kayak rata-rata di kampung lah. Kota Madinah zaman itu kan kampung. Orang itu kalau buang sampah kemana? Ini di belakang rumah. Ini di pekarangan, ngono, di belakang rumah disediakan tempat khusus untuk pembuangan sampah. Jadi untuk pembuangan sampah. Lah, jika kemudian suatu saat itu ada hujan, itu otomatis ada hujan, otomatis tempat-tempat sampah yang ada di perumahan-perumahan, yang ada di rumah-rumah itu terbawa air ke mana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah lah. Ke bawah, sebagiannya nyemplung sumur. Sebagiannya nyemplung sumur. Yo, si nyemplung sumur itu ya macam-macam nih pas waya hujan. Yani setahun mereka kalau hujan itu kan cuma 3, 4, 5 kali. Tapi kan si nyemplung sumur itu masalah. Yo ono, yo kadang-kadang ono asu mati nyemplung sumur ke bawah arus, ke bawah hujan tadi. Ono bekas haid, gitu ya, nyemplung sumur. Yani ada kotoran nyemplung sumur. Yani cerita dari hadis itu semacam itu. Jadi ada para sahabat itu tatkala mereka biasanya ngambil air ke sumur Bidwa, tiba-tiba pada waktu dilihat, loh kok kotor, gitu ya. Lho kok ono ini, mereka itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ana tawallau min bi'ri Budha'ah." Ya Rasulullah, apa ya hukumnya kita sekarang wudu pakai air sumur Budha'ah wa hiya bi'run yutrahu fihal hayyadu wa luhumul kilab wan natin. Karena sumur itu sekarang ini, posisi sekarang ini ya Rasulullah, ono asu, lebu kono, yani luhumul kilab, ono bangkai asin. Di situ juga ada al-hayat. Hayat itu kain yang digunakan untuk pembalut. Zaman itu rungono pembalut yang zaman sekarang. Wanatin, dan ada barang-barang yang kotor. Maka Rasulullah SAW mengatakan, gak apa-apa, pakai aja untuk berwudu. Karena al-ma tohur, air itu, air suci, air sumur gitu, air itu tetap suci, mensucikan. La yunajisuhu syai. Itu semua tidak bisa, menajiskannya. Jadi hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Lah, ada tambahan dari hadis berikutnya secara sanad lemah. Tapi para ulama mensepakati isinya, yaitu air dalam sumur itu tetap suci. Enggak, barang-barang itu tidak bisa menajiskannya kecuali jika airnya berubah. Baik berubah baunya, berubah apa rasanya, berubah warnanya. Jadi berubah warnanya. Jadi itu makna dari hadis yang ada di hadapan kita. Jadi itu tentang konteks cerita kisah yang berkaitan dengan sumur Budha'ah. Jadi jangan digambarkan berjamin hadis ini. Jadi para sahabat itu jadi ono sampah cemplung no sumur, ono apa cemplung sumur, enggak mungkin lah. Jadi kasus ini adalah kasus mereka itu kalau membuang sampah itu di belakang rumah, karena rata-rata orang kampung itu kan begitu. Begitu ada hujan, kalau hujan itu kemudian datarannya itu datar, itu biasanya nggak masalah. Tapi ini kota Madinah itu lembah, jadi yang di atas terkikis ke bawah. Qadarullah, yang bagian bawah itu adalah sumur Pulau Asingnya, sebagiannya itu nyemplung masuk ke dalam. Nah, di sini para jemaah sekalian membahas tentang hukum air kalau tercampur benda najis. Hukum air kalau tercampur benda najis. Air itu pada zaman sekalian, kalau tercampur benda najis, terkena benda najis, maka air itu terbagi menjadi dua hukum. Yang pertama, jika air itu banyak. Yang kedua, jika air itu sedikit. Patokan banyak dan sedikit kopo. Itu yang akan kita bahas pada hadis kullatain, hadis dua kullah. Hadis berikutnya lagi. Ini, yang penting patokan kita sekarang, kita bahas dulu pada pertemuan kita kali ini, jika air itu kalau terkena benda najis, maka muncul dua hukum. Hukum yang pertama, jika air itu banyak. Gitu ya. Yang kedua, jika air itu sedikit. Masalah sedikit dan banyak itu perbedaannya apa Ustaz? Saat timbo itu dikit apa banyak? Banyak iki ngombe. Ini banyak iki ngombe yo. Titik iki atus. Ngono to? Titik iki atus. Patokan dikit dan banyak itu relatif. Makanya ada pembahasan tersendiri, membahas tentang air banyak itu ukurannya berapa, air sedikit itu ukurannya berapa. Itu yang akan kita bahas dalam hadis berikutnya, dalam hadis kullatain. Mungkin pertemuan depan. Jadi, sekarang yang ingin kita bahas itu hanya pada masalah air itu banyak, air itu sedikit. Jika air itu banyak, patokannya adalah dua hadis yang kita baca tadi. Patokannya adalah hadis yang sekarang ada di hadapan kita. Patokannya itu al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'un illa idza ghalaba 'ala rihihi aw ta'mih aw launin. Ini, lihat. Air dalam sumur tadi itu banyak. Nah, sumur Buto'ah itu banyak. Sekarang kalau jenengan kota Madinah cari sumur Buto'ah, wis ora ketemu. Ini sudah enggak ketemu. Ana tanya-tanya pada teman-teman Madinah, sumur Buto'ah mana ndang? Dienter aku ke sumur Buto'ah. Ini waduh saat silang sumur Buto'ah. Seandainya masih ada, ana itu kepingin lihat. Ini hadis sumur Buto'ah itu kayak apa bentuknya? Tapi seandainya ada, itu pun gak bisa dijadikan patokan. Lalu sudah 14 abad. Yono perubahan, menyempit, melebar, kan gak ketahuan. Ya, karena hadis ini pokok pembahasan. Sehingga zaman dulu, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, salah satu dari perawi hadis ini, ini Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, jauh-jauh dari Sijistan. Sijistan itu di daerah Iraq. Itu berangkat ke kota Madinah hanya ingin lihat sumur Buto'ah, apa itu? Sapiro. Jauh dari Irak jalan kaki, numpak unta, satu bulan setengah perjalanan sampai kota Madinah itu hanya kepengen lihat sumur Buto'ah itu bentuknya koyo apa. Ini bareng ngono mulai leh. Ngono mulai. Ini jangan katakan traveling ya. Itu perjalanan untuk mencari ilmu, jangan katakan traveler. Ini itu perjalanan jauh untuk satu masalah tok. Sumur Buto'ah itu besarnya seberapa. Sampai di kota Madinah beliau itu melepas imamah. Beliau itu melepas imamah. Imamah itu gak sorban ya. Sering saya katakan imamah itu kain panjang. Kain kecil gitu ya. Panjang. Koyo selendang. Kesepanjang gitu. Layer. Itu diikatkan gitu. Put. Ya. Koyo Pangeran Diponegoro Membunjol. Itu imamah. Dilepas sama Imam Abu Dawud dilepas. Ujungnya itu ditali pakai batu terus dimasukkan ke sumur Buto'ah, dimasukkan begitu duk mentok ditarik untuk dilihat kedalaman air Buto'ah itu seberapa. Kemudian setelah itu beliau bertanya kepada penduduk kota Madinah, sumur ini Imam Abu Dawud itu hidup di tahun 200-an. Sedangkan kejadian ini di tahun sebelum 11 karena Rasulullah meninggal dunia tahun 11 Hijriah. Ingat, peristiwa yang saya ceritakan tentang Imam Abu Dawud itu tahun 200-an. 200 Hijriah. Sedangkan peristiwa hadis ini dipastikan sebelum Rasulullah meninggal dunia. Berarti sebelum tahun 11 Hijriah. Setelah mengetahui sumur Buto'ah itu, oh, ternyata samini. Kedalamannya, samini, banyune. Nah, akhirnya segitu. Maka kemudian beliau bertanya kepada penduduk kota Madinah yang ada pada waktu itu. Sumur ini sudah mengalami renovasi belum ya? Ini. Sudah mengalami renovasi belum, airnya sudah tetap apa bertambah ataukah berkurang? Bertambah ataukah ini berkurang? Maka penduduk kota Madinah mengatakan kayaknya sudah ada perubahan. Duh, berarti aku perjalanan dari Irak sampai ke kota Madinah ini gak membuahkan hasil. Kenapa? Lah sudah berubah, bentuk sumurnya sudah berubah. Sehingga tatkala dibahas dengan kondisi di zaman beliau, itu sudah bukan lagi kondisi bermula di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi itu susahnya cari ilmu para jemaah zaman dulu. cari satu hukum masalah sumur Buzo'ah itu perjalanan satu sebulan setengah dari Irak. Barang ngono mulai meneh. Ngono ya ora patek. Ya enggak apa itu enggak mendapatkan apa yang beliau cari. Ini. Kembali pada masalah itu. Lah, yang penting yang dipastikan adalah sumur Buzo'ah itu besar, banyak. Ini air satu sumur kan banyak. Lah, kalau karena sumur air sumur itu banyak, maka apapun yang masuk ke dalam sumur itu, entah ono cecek mati, entah ono tikus mati kecemplung, entah ono gajah mati nyemplung, entah ono apalah, apapun benda najis yang masuk ke dalam sumur itu, airnya najis apa mboten, airnya najis apa tidak, patokannya satu. Berubah tidak air itu dari aslinya dengan pengaruh benda najis. Jadi kalau air itu ada perubahan diciduk gitu ya, setelah misalkan ono kucing masuk nyemplung mati. Mati kan najis toh, kucing kan najis. Kalau mati, bangkai kan najis. Ya, kucingnya diambil dibuang. Ini kucingnya diambil jadi dibuang. Setelah itu sumurnya diapain lagi? Sumurnya itu najis apa enggak? Sumurnya itu najis apa enggak? Dilihat aja, diambil, ditimba di atas mobil, dicium, bau, berarti najis. Bau berarti najis. Kalau ternyata dicium, enggak, tetap bau normal, bau air biasa. Satu. Yang kedua, dilihat warna, warnanya berubah enggak? Engko nek kecemplungan pipis terus ganti kuning, ngono kan berarti yo rotok-rotok kuning, ngono berarti yo najis. Kecemplungan BAB terus berubah rotok budok, ngono berarti yo najis. Ini apa itu? Warna. Warnanya enggak blas. Yang ngono dicicipi. Ini mentol loh. Barangnya pipis ngono dicicipi. Dicicipi yo. Ya kan emun rasanya rasa pipis anu juga enggak belum menahan tahu rasa pipis itu apa. Rasa pipis atau apa ya berarti najis. Tapi kalau bau enggak berubah, rasa enggak berubah, warna enggak berubah, maka air itu suci. Gitu ya? Maka air itu tetap tahur. Rasulullah mengatakan tentang air Buzo'ah, air sumur Buzo'ah yang beliau mengatakan tadi kecemplungan ini Rasulullah mengatakan al-ma'u tahur, air sumur itu tetap tahur, suci, mensucikan. Yani tidak apapun yang masuk ke dalamnya tidak bisa menajiskan. Yani tidak bisa menajiskannya. Perang yang teman-teman, jadi itu masalah yang ada dalam hadis yang mulia ini. Intinya adalah kalau ada perubahan zat, yani air itu berubah dari sifat aslinya terpengaruh gitu ya, dengan unsur najisnya, maka air itu menjadi air yang najis. Air itu menjadi air yang najis. Nah, berangkat dari sini ya ikhwan, bagaimana turunan hadis ini pada kondisi kita sekarang ini, pada kondisi kita yang ada sekarang ini. Pertama, untuk menentukan hukum ini, karena nanti kan kaitannya dengan wudu. Ingat, kota Madinah itu jarang air. Kaitannya dengan wudu. Kalau air itu kita katakan najis, berarti kalau mau sholat, tayamum airnya najis. Kan enggak boleh berwudu, airnya najis. Maka tayamum. Tapi kalau air itu suci, terus enggak mentolo. Enggak mentolo itu enggak hukum. Ini air itu suci, maka tetap dipakai berwudu dan tidak boleh tayamum. Dan tidak boleh tayamum karena ada air yang suci. Dengan catatan tadi, tidak ada satupun perubahan dari air tersebut, dari yakni air tersebut. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan ke tempat kami di Sidayu, di puncak musim kemarau. Air itu Masya Allah asin karo ambune rata enak. Ini kan air rawa-rawa. Daerah kami itu kan daerah rawa. Dikatakan dinamakan Serowo itu karena katanya dulu itu daerah rawa-rawa. Ngono ciri ini. Katanya wong mbah-mbah pian. Nek musim kemarau, itu airnya itu asin, terus bau di sebagian sumur itu warnanya agak-agak keruh. Ini agak-agak keruh. Lah, dalam kondisi air semacam itu, apa yang harus kita lakukan? boleh enggak tayamum? Sholat tayamum, kenapa Ustaz? Ini kenapa kok tayamum? Apa boleh? Enggak boleh. Air itu ini tetap harus digunakan untuk berwudu. Ini kak tiko pakai airku ya untuk wabahnya juga berwudu. Tapi tayamum tidak boleh. Tayamum tidak boleh karena ada air yang suci. Ada air yang suci, maka tidak boleh untuk apa? Bertayamum. Tapi para ikhwah sekalian, kalau perubahan itu karena unsur najis, maka boleh tayamum. Oh, kita punya air bor-boran. Nih punya air bor-boran. Biasanya normal. Lah, qadar Allah tonggo iku gawe oma buat sapiteng ora kondo-kondo. Yen buat sapiteng itu deket sumber-sumber kita. Begitu sapiteng awalnya enggak masalah. Oleh sawulan, rumulan ngono ku akhirnya berubah. Air itu berubah. Dilihat dulu perubahan itu. Perubahan itu karena unsur alam. Ya karena terjadinya musim kemarau panjang jadi berubah atau apalah jadi berubah gitu ya. Atau perubahan itu karena unsur berdekatan dengan sapiteng tadi. Kalau perubahan itu karena kedekatan dengan sapiteng, maka berarti air itu berubah menjadi najis. Air itu berubah menjadi najis karena berarti air yang terpengaruh dengan benda najis dan berubah bau, rasa, atau warnanya. Baik, itu masalah kedua. Masalah ketiga. Dalam hadis yang penuh dengan barokah ini, kalau sumur itu terkena benda najis, terus berubah, berarti kan najis. Bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara membersihkannya? Kalau zaman sekarang itu kan kondisi kayak begini itu jarang terjadi ya. Jarang terjadinya itu karena kita itu rata-rata sumur tertutup bor-boran. Kalau di kampung-kampung itu kan sumur terbuka. Pakai sumur galian itu. Kalau ada yang nganter pipis. Ini. Baik, kalau sumur terbuka kemudian itu dan bagaimana apa yang kita lakukan untuk membersihkannya? Ini dikucek ya ora iso sumur kok dikucek. Yang bisa dilakukan para ikhwah itu satu. Karena air asalnya air itu benda najis. Asalnya air itu suci. Terkena najis menjadi najis, maka untuk menjadikannya suci caranya hilangkan unsur najis. Hilangkan unsur najis. Ya. Menghilangkan unsur najis itu bisa dengan berbagai macam cara. Terserah, pokoknya nanti bau najis hilang. Rasanya hilang, warnanya hilang dan kembali kepada bau aslinya atau bau yang lain yang penting bukan bau najis, maka berarti itu telah menjadi suci. Bisa dengan cara dikuras. Diambil canu gitu ya, atau diesel dikuras. Setelah dikuras, kan keluar sumber yang baru. Kalau keluar sumber yang baru atau air yang baru, di bau normal. Di rasa normal. Warnanya normal. Ya berarti sudah selesai. Ini sudah selesai. Kalau ternyata dikuras, ini apa? Gak memungkinkan. Boleh gak ini menggunakan cara-cara lain untuk bisa menguapkan apa ya menguapkan itu. Jadi dikasih cairan kimia yang dengan cairan kimia itu semua unsur-unsur lainnya itu bisa hilang. Jadi maka itu pun bisa dilakukan. Dan itu yang kita katakan pada pertemuan kemarin, perbedaan antara benda najis, air yang najis dengan air yang mutanajis. Jadi najis itu adalah zatnya najis. Memang najis dari ciptaan Allah sudah najis. Contoh pipis, air kencing. Ya memang keluar dari tubuh manusia itu sudah najis. Itu najis zat. Yang kedua, mutanajis. Mutanajis itu bendanya suci, kecampur benda najis. Nah, kalau yang pertama, itu diolah kayak apapun, dia tetap najis. Yang diolah kayak apapun, dia tetap najis. Adapun yang kedua itu kalau unsur najisnya dihilangkan, mutanajis itu ya. Kalau unsur najisnya dihilangkan, maka dia menjadi suci. Itu yang kita gambaran kemarin pada waktu kita membahas hukum, apa hukum air PDAM? Apa hukum air PDAM? Air PDAM itu kalau sumbernya itu suci kita nggak bahas. Yang jadi masalah itu adalah kalau air beda ayam itu sumbernya najis, kayak air sungai, kotor, kan ya. Air sungai sumber terbesar di kota tersebut, sungainya gede, tapi wong-wong masyarakat di kongkon, jadi masing-masing punya tempat yang di pembuangan, masing-masing nggak mau semuanya dialurkan ke sungai. Jadi ono BAB ke sungai, ono pipis ke sungai, apa ke sungai. Sungainya garu-garuan. Sungai itu kemudian diambil, disuling, diolah gitu ya. Keluar wujudnya itu bersih, bening, tidak ada lagi bau, tidak ada rasa, tidak ada macam-macamnya. Jadi semua unsur najis hilang, apa hukumnya air itu? Suci dan mensucikan. Jadi suci dan mensucikan. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang berkaitan dengan hadis yang berhadapan di hadapan kita, yaitu hadis bu'r bidha'ah, air yang banyak yang kena najis maka hukumnya adalah tetap suci mensucikan, kecuali jika berubah salah satu dari unsur najisnya. Ya. Tapi awan ada masalah? Kalau enggak ada kita lanjutkan. Ternyata bisa selesai satu pertemuan. Kita lanjutkan An Abdullah bin Umar, hadis yang kelima. An Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u kullatayn." Apabila air itu dua kullah. Apabila air itu dua kullah. Lam yahmilil khabath, maka dia tidak akan bisa jadi najis. Wawilaf din, dalam lafad yang lain, lam yanjus, tidak akan najis. Kharajahul Arba'ah, diriwayatkan oleh Imam Arba'ah, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Ini wasahahu Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, wal Hakim dan Imam Hakim, wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban. Pareho yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikenal dengan hadis kullatain, hadis dua kullah. Ini berkaitan dengan pembahasan yang tadi kita isyaratkan. Para ulama itu sepakat kalau hadis kalau air itu banyak, hukumnya tadi. Tapi kemudian mereka berselisih pendapat panjang tentang masalah jika air itu sedikit. Jika air itu sedikit terus terkena benda najis, apa hukum dari air ini? Sebagian para ulama mengatakan air banyak, air sedikit itu hukumnya sama. Patokannya adalah perubahan zat. Kalau air itu banyak maupun sedikit berubah, tidak berubah bau, rasa dan warna, maka berarti suci. Kalau berubah berarti apa? Najis. Ini sebagian pendapat para ulama. Sebagian para ulama mengatakan jika air itu banyak hukumnya tadi. Tapi jika air itu sedikit kemudian terkena benda najis, berubah maupun tidak berubah, maka dia najis. Maka dia najis. Berarti kita sekarang ada empat permasalahan hukum. Satu, jika air itu banyak, terkena benda najis, gitu ya, terkena benda najis. Jika berubah, ini jika terkena benda najis dan berubah, maka dia najis. Maka dia najis. Yang kedua, jika air itu banyak, terkena najis dan tidak berubah, maka dia apa? Suci. Maka dia suci. Tapi jika air itu sedikit, terkena najis dan berubah, maka dia najis. Wong banyak berubah jadi najis, apalagi dikit najis. Terakhir, jika air itu sedikit, terkena najis dan tidak berubah. Dan tidak berubah. Jenengan punya air satu timba. Terus mau dipakai wudu. sumur dulu sumur ku ak dulu banyu tu waduh jauh ini capek sampai di rumah mau dipakai wudu anake jolo gendong begitu digendong pipis sebagian di antara kencingnya nyiprat ke dalam air sebagian di antara kencing si anak itu nyiprat ke dalam air waduh nyiprat arbe dibuang kok iman-iman arbe dipakai kok kena pipis ini arbe dipakai kok arbe dibuang iman-iman jauh arbe dipakai kena pipis dicium enggak bau pesing. Ini dilihat warnanya sik bening. Dijilat ngono yo. Yo ora apa-apa. Ora apa-apa. Ini ora apa-apa. Lah, air ini berarti air yang keempat. Apa tadi? Airnya sedikit terkena benda najis dan tidak berubah. Ini yang ada perselisihan di kalangan para ulama. Jadi, tiga masalah yang pertama para ulama sepakat, yang terakhir ini para ulama berselisih. Sebagian para ulama mengatakan air itu najis. Pokoknya air itu kalau cuma sedikit berubah, enggak berubah, najis. Dan itu mazhab negeri kita, mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan mazhab Syafi'i. Sebagian para ulama lo enggak berubah kok. Ya enggak, apa? Ya enggak najis. Itu ada perselisihan di kalangan para ini para ulama. Maka sebelum ini sebelum kita terlalu jauh membahas itu, yang jadi patokan perdebatan panjang di kalangan para ulama adalah hadis yang ada di hadapan kita. Hadis ini para jemaah sekalian berkaitan dengan dunia padang pasir. Abdullah bin Umar itu menceritakan, jadi suatu hari mereka itu berangkat. Jadi mereka itu ya berangkat. Safar melewati padang pasir. Orang-orang Arab itu kan kalau safar itu mesti melewati padang pasir. Ini mesti melewati padang pasir. Oh, gitu. Kalau di tengah padang pasir, yang paling mereka harapkan itu kan ketemu air, ketemu oase. Ya danau kecil gitu di tengah padang pasir. Itu kan air tidak mengalir, tapi cuma tampungan hujan dan tidak langsung hilang, tapi tertampung. Itu yang biasanya selalu dicari-cari orang musafir di tengah padang pasir. Untuk ya untuk wudu, untuk nambah bekal air, untuk dibuat perjalanan gitu ya. Suatu ketika tatkala mereka mencari air, lah kalau mereka mencari air itu jadi patokan itu bukan cari bawah. Kalau mereka cari air, mereka itu lihatnya ke atas. Lihatnya ke atas, dilihat gitu. Kalau di atas ada kawanan burung yang muter-muter di atasnya, berarti di bawahnya ada air. Apa mereka muter-muter kalau enggak ada air di bawahnya? Ya mereka cari, oh di sana ada air. Mereka jalan ke sana, di bawahnya ada air. Pada waktu ini Ibnu Umar dan rombongan ini mau mendekat. Ini ono binatang jagongan di gunung. Yo ono ulo, ono, yani ono serigala padang pasir, ada, yani apa itu mereka sedang jagongan, ya, cangkruk di kono, yani, ya maksudnya ya mereka tuh sedang, yari yari tu ilaihi sibak dalam bahasa hadis, mereka datang ke situ, ya minum jenengi binatang, ya minum kadang-kadang ya karo pipis, ini binatang, ya kadang-kadang orang jenengi binatang lah, ya kadang karo piabi bareng di situ, ini. Nah. Jadi pada waktu binatang itu sudah pada pergi, gitu ya, mendekat. Arabi dipakai wudu, barusan dipipisi. Ini serigala, ini Arabi dipakai minum, suci apa enggak, gitu ya, air itu suci apa enggak. Mereka ragu. Lah, sepulangnya mereka dari perjalanan, mereka tanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kemarin dalam perjalanan itu terjadi gini. Kita mau ngambil air. Mendekat ke air, ono binatang jagongan, ini cangkruk. Jadi pada waktu mereka sudah pergi, kita mau ambil air itu ragu-ragu. Apa hukumnya ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, idza kanal ma'ul latain lam yahmilul hafaz. Jika air oase itu kullatain, maka enggak najis. Ini jika air oase itu kullatain sebanyak dua kullah, maka enggak najis. Pemahamannya, kalau kurang dari dua kullah berarti najis. Gini, lah yang jadi patokan kullatain itu biro. Ini kullatain itu berapa kullatain? Gak dua kullah. Kullatain itu standar ukuran yang ada di zaman Rasulullah SAW yang zaman sekarang sudah tidak ada. Kullatain itu sekitar satu kullah itu sekitar seratusan lebih dikit kilo. Dua kullah itu 200 kilo. 200 kilo ya sekitar 200 liter sedikit. Gitu ya. Sedrum. dua kipik. Dua kipik ku sak piro? Sak drum sing minyak sing solar di ini piro? Yes, pokoknya 200 kilo lah, sekitar 200 liter, 200 kilo, sekitar itu ya. Itu dua gula. Ini itu dua gula. Lah, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi polemik berkepanjangan di kalangan para ulama. Para ulama kita mengatakan, karena Rasulullah mengatakan jika air itu dua gula, maka enggak najis. Enggak najis. Sebagian ulama mengatakan berarti kalau begitu patokan sedikit dan banyak itu kullah. Kalau air itu dua kullah, lebih berarti banyak. Hukumnya yang pertama tadi. Kalau dua kullah, kurang dari dua kullah, maka berarti sedikit. Ini maka berarti ini sedikit. Sebagian ulama mengatakan ukuran banyak, sedikit dan banyak itu bukan dua kullah. Ukurannya itu Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan kalau ada bak terus dimasukkan, dicemplung no watu di pojok sini, kok gelombangnya itu sampai sana, itu berarti dikit. Nek gelombangnya habis di tengah, enggak sampai ujung, berarti banyak. Ngono ya. Alasannya Abu Hanifah rahimahullah, alasannya kalau air benda najis masuk ke dadi sini, kok gelombangnya ke sana, berarti pengaruhnya sampai sana. Ini gelombangnya pedot di tengah, berarti pengaruhnya enggak sampai sana. Itu madzhab Abu Hanifah, tapi madzhab ini lemah. Ini napa? Lah ya tergantung nyemplungi. Ini ya tergantung nyemplung ini tak gawan terus biur ngono ya. Antuk kono ini alon-alon ngono ya ora. Tergantung nyemplung. Wallahu a'lam. Pendapat yang terkuat dalam memisahkan sedikit dan banyak hadis yang ada di hadapan kita tadi. Ini patokan kullah. Ini patokan ini kullah. Jadi kalau air itu di atas dua kullah, air sungai, air danau, air laut, air mana? Ya banyak lah. Maka itu pembahasannya jelas. Nih, karena air itu banyak. Sekarang kalau air itu di bawah dua kullah, air itu sedikit. Air itu sedikit. Oleh karena itu pada jamaah jangan kalau perhatikan masjid saudara-saudara kita di kalangan hati saudara-saudara kita. Kenapa kok mesti kalau tempat wudhu itu bakap pedih? Roto-roto. Ini ya. Ono bak apa? Besar. Kenapa? Mereka menggunakan madhab kullah. Ini air berbak yang kewede itu mau bocah nyemplung, mau wana cicak nyemplung, mau wana apa itu tikus nyemplung di atas dua kullah, Ustaz, gak masalah. Ngono. Gak masalah. Tapi nek bak mek tandon cili, wana cicak nyemplung najis. Ngono toh? Dalam mazhab Imam Syafi'i, Syafi'iyah yang dipegang oleh saudara-saudara kita nanti, mazhab Syafi'iyah, itu kan kalau air itu di bawah dua kullah, ono tikus nyemplung mati, pengaruh enggak pengaruh najis. Ono cicak nyemplung mati, pengaruh enggak pengaruh najis. Makanya mereka kalau membuat tandon mesti besar gitu, karena menggunakan patokan di atas dua kullah. Nah, oleh karena itu patokan menentukan hukum. Yang kalau air 5 menit. Jadi, kalau air itu di bawah, kalau air itu sedikit terkena benda najis, itu najis apa enggak? Kalau tidak berubah, itu satu masalah yang sangat penting untuk kita tentukan hukumnya. Tapi ini termasuk masalah yang berat, Pak. Ya, masalah yang berat. Madhab jumhur para ulama, madhab mayoritas para ulama mengatakan air itu jika sedikit terkena benda najis, meskipun enggak berubah dia najis. Itu madhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah. Ya, dan Malikiyah. Hanya mereka berbeda pendapat menentukan dikit dan banyak, sedikit dan banyak. Yang paling ekstrim itu madhab Malikiyah. Mereka mengatakan patokan sedikit dan banyak, kalau kecampuran benda najis itu dipakai, boleh dipakai wudu apa tidak, itu kalau air itu orang tego ngombe, maka silahkan dipakai wudu. Ini orang mentolong ngombe ini, ojo dipakai wudu. Itu paling ekstrim. Dan ini ngono. Jadi kan punya air satu galon, terus ketetesan apa? Ini tai cicak mana atau apa lah diombe mutan nyempuh ya enggak tahu ya, tapi mazhab ini juga lemahnya karena mazhab ini enggak pakai patokan, pakai perasaan. Mentolo enggak mentolo itu kan pakai perasaan, sedangkan dalam hukum syar'i itu enggak pakai perasaan. Dalam artian dalam menentukan hukum itu enggak pakai perasaan, maka tetap pendapat yang paling kuat adalah pendapat dua kullah yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kembali kepada masalah tadi. Masalah itu dalam madzhab jumhur para ulama, air itu najis. Yani kalaupun tidak berubah. Yani kalaupun ini tidak berubah. Sebagian kecil di antara para ulama, sebagian para ulama yani mengatakan bahwasanya patokan itu adalah apa tadi? Berubah atau tidak berubah, sedikit maupun banyak. Wallahu a'lam bissawab. Adapun ini najis, itu enggak najis, itu masalah lain. Kita bahas nanti pada bab apa? Benda-benda najis. Pembahasan yang di hadapan kita sekarang adalah pembahasan tentang masalah air. Jadi bab kita adalah bab tentang air. Kita enggak bahas benda najis. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Insyaallah ini kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Gitu ya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan, ditunda pertemuan yang akan datang insyaallah subhanahu yani wa ta'ala. Kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya biidznillah. Ta'hiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.